Mitra Bisnis, Tempo menulis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan 90% tender proyek APBN dilakukan dengan cara tidak benar atau kong kali kong. Dari sekitar 50 ribu panitia tender, juga hanya 5%-nya yang jujur. Sisanya terlibat dalam pengaturan pemenang proyek. Kerugian negara tahun lalu akibat hal ini diperkirakan mencapai 130 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kristianto, apa komentar Anda soal masalah ini? Sudah, orang tahu semua, teman-teman yang resepnya nggak tahu, tidak berani menindak, karena kalau ditindak kan mesti ditindak semua. Masa mau ditangkap semua? Kalau menurut saya, ya, resep saya dari dulu ya kasih ampun supaya ditindak, setelah itu baru mulai yang baru. Kalau enggak ya mau ditangkap semua, bubar semua negara ini. Itu kan angka-angka gitu kan sebenarnya. Kalau mau ditangkap, menurut saya tidak cuma 1-2 yang ketangkap semua berarti. Kan apa bisa, apa mau begitu. Mungkin. No? Kalau saya waktu ngelamar dari KPK 2007, udah kasih ampun yang lama, suruh bayar denda, bayar pajak, bayar hukuman. Setelah itu dikasih pembuktian terbalik. Kalau yang bandel, pembuktian terbalik. Nah, mulai saat ini harus clear betul gitu. Jadi mulai dari 0-0 lah, tapi tidak dengan membantai. Kalau mau dibantai, semua kan habis semua, nggak ada yang ganti juga. Yang ganti juga mungkin sama juga. Sebenarnya, apa penyebab utama dari maraknya praktek-praktek seperti ini, Pak? Mental seluruh bangsa begitu, dan mentalnya udah mental korup semua, gimana? Kalau mau, makanya ini sebetulnya mesti bertobatnya udah lah. Yang lama diampuni dulu, setelah itu mulai baru, baru strike, mulai baru ini betul-betul strike. Tapi dengan betul-betul sudah pakai pembuktian terbalik, begitu orang korupsi langsung disita hartanya, enggak pakai pengadilan lagi. Kalau menunggu pengadilan bisa akhirnya terbebas juga dia nyokok. Siapa Pak yang harus memulai pelaksanaan dari ide tersebut? Ketua KPK yang memimpin itu. Kalau enggak, gimana menangkap kecil-kecil buat apa? Yang menyeluruh dong. Reformasi menyeluruh gitu. Kalau saya resep saya dulu begitu. Amnesti kepada yang lama. Setelah itu kena pembuktian terbalik. Enggak ada ampun. Kalau pembuktian terbalik kena semua itu. Sita semua tuh harganya. Kalau enggak ya enggak salah. Enggak salah-salah. Karena tadi bilang sendiri berapa puluh ribu selamanya. Itu mau ditangkap semua itu orang. Pemenjaranya juga enggak cukup. Kalau resep kecil-kecil saya enggak percaya lah. Kalau resep saya ya besar sekaligus. Yang lama ini semua korupsi diampuni saja. Tapi bayar dendam, bayar ini. Setelah itu strike pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu begitu gayus. Gajinya 3 juta, hartanya 3 miliar, sita semua udah selesai. Karena itu enggak mungkin gaji 3 juta itu ngumpulin paling sampai 300 juta. Kan gitu. Kan gampang. Karena mesti susah-susah. Lalu juga adili sampai 7 tahun juga enggak kena. Ya itu resep saya dulu waktu 2007 melamar KPK, tapi saya enggak lulus. Saya cuma masuk 26 besar, tidak lulus, yang lulus Antasari. Demikian pengamat sosial, ekonomi, dan politik, Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.